Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Kaba'ir karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Qala al-musannif rahimallahu taala babu 'uqubatil bukhli. Bab tentang hukuman bagi orang hukuman karena pelit. Saya tawakku nama bakhilu bihi yawmal qiyamah. Maka harta yang mereka tahan, yang mereka pelit dengan harta tersebut, akan dijadikan kalung. Saya tawakku akan dijadikan kalung yawmal qiyamah pada hari kiamat nanti. Hadis Asma binti Abu Bakr radhiyallahu anhuma, wafihi isinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tu'i fa yu'a fa yu'a Allahu alaik. Janganlah engkau tahan hartamu, maka Allah akan menahan karunia-Nya untukmu. Penjelasannya, setelah penulis rahimahullahu taala menyebutkan at-tahdir, peringatan tentang bahaya dari pelit, dilanjutkan dengan menyebutkan hukuman karena pelit. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tawa'ada telah mengancam haulai mereka-mereka, pastinya harta yang mereka tahan itu akan Allah jadikan tauqan, Allah jadikan sebagai kalung di leher mereka. Allah taala berfirman, janganlah mengira orang-orang yang pelit dengan apa ya karunia yang Allah berikan pada mereka. Janganlah mereka mengira pelit itu khairan lahum, satu hal yang baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan pelit itu satu hal yang buruk bagi mereka. Ayat artinya, mereka pelit untuk memberikan hak harta yang Allah, yang harta itu telah Allah berikan pada mereka. Mereka menyangka bahasanya perbuatannya itu pelit, itulah kebaikan bagi mereka. Padahal itu satu kejelekan bagi mereka. Kemudian Allah jelaskan hukuman perbuatan mereka ini dengan Allah katakan, saya tawakku nama bakhilu bihi yawmal qiyamah. Artinya mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan diberi kalung harta tersebut. Mereka akan membawa harta itu di leher-lehernya. Dan pesan ini telah Nabi telah dijelaskan di dalam hadis. Nabi AS mengatakan, man atahullahu malan, siapa yang Allah berikan padanya harta dan dia tidak bayarkan zakatnya, mustilalahu, maka akan ditampilkan untuknya pada hari kiamat, maka harta tersebut akan diberi rupa pada hari kiamat, suja'an akara, akan dijadikan ular akara yang yang botak kepalanya, yang tidak tumbuh bulu di kepalanya karena sangat sangat hebat bisanya. Ya'khudhu bi lihzimataihi, yang akan mengambil dengan dua, akan menggigit dengan dua ujung mulutnya. Yang dimaksud dengan suja adalah as-suban al-azim, adalah ular besar. Sedangkan yang disebut dengan al-aqra adalah buta, al-aqra ra'si, kepala ular tersebut buta, tidak ada badannya rambut, min syaddati summi, karena luar biasanya racun dan bisa yang ada pada ular ini. Kemudian lizimataih itu maknanya sidqaihi, sidqon itu ujungnya mulut, dan tentu mulut ada dua sisi yang jadi ujungnya. Maka hadis ini adalah penjelasan ke firman Allah Ta'ala, mereka akan, harta itu akan dijadikan karung, yaitu akan dijadikan ular yang mengalungi lehernya kemudian menggigitnya. Lantas setelah menggigitnya, yukhiju ma bihi minasam, kemudian minasummi, ular tersebut mengeluarkan racun yang ada pada badannya. Demikian keadaannya terus menerus sampai dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan ular tersebut jadi kalung di lehernya. Ini adalah ancaman keras bagi orang yang pelit dengan hartanya sehingga dia tidak mau berinfak dan membayar zakat. Adapun orang yang hartanya berupa mawashi hewan ternak, bahimatul an'am atau bahimatul an'am secara khusus, yaitu unta, sapi dan kambing, atau wawunya di sini kita maknai dengan wawu tafsiriyah. Adapun orang yang hartanya berupa mawashi hewan ternak, wa yaitu bahimatul an'am, ya, sapi, unta dan kambing, dan dia tidak bayarkan zakatnya karena tidak ada zakat, karena zakat hewan ternak itu cuma bahimatul an'am saja. Ada pun ternak-ternak yang lain, ternak lele, ternak ayam dan sebagainya tidak kena zakat. Maka terdapat dalam hadis tentang azab bagi orang yang pelit tidak membayar zakat untuk hewan ternaknya, yaitu akan dilapangkan untuknya pada hari kiamat. Bikorin korkorin, di satu tanah yang lapang. Tumatar itu alihi, kemudian hewan ternaknya itu akan diminta baris urut satu-satu dari depan sampai belakang. Kemudian hewan ternak tersebut, tar itu alihi, akan mendatangi, mendekati si pemiliknya, lalu diinjak dengan kakinya, ya, atau dengan sepatunya kalau dia unta atau sapi punya sepatu. Kemudian dia akan gigit dengan gigi taringnya. Fa idza ata alaihi akhiruha, jika sapi yang terakhir atau kambing yang terakhir telah mendatanginya, unta alaihi awwaluha, maka kembali dikembalikan badannya hewan ternak yang pertama. Maka kambingnya misalnya 200 jejer satu-satu. Ini maka tugas kambing ini nginjak, kemudian gigit, habis itu lanjut, habis itu melanjutkan langkah kakinya, maka disusul kambing yang kedua, kambing yang ketiga, sampai kambing yang terakhir. Sudah selesai, balik lagi kambing yang pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau itu sapi, sapinya sudah 100, tidak perlu dibayar zakatnya, karena nisab sapi 30 ekor, tidak pernah dibayarkan zakatnya, maka sapinya akan dijejer. Ini dari 1 sampai 100, kemudian nginjek, gigit, lanjut. Datang lagi yang kedua, diinjek, mok, dan lanjut demikian seterusnya sampai terakhir dan diulang. Dan ini siksaan dalam bentuk diinjak sama hewan ternak ini adalah siksaan di mahsyar. Maka yang lain ngantri, kalau dia sudah dapat plus hukuman. Fi yaumin, di hari yaitu di padang mahsyar, yang padang mahsyar itu cuma satu hari. Karena miqdaruhu, yang kadar harinya satu hari ketika itu yaitu padang mahsyar, karena Allah menghisab seluruh makhluk cuma sehari. Dan sehari ketika itu khamsina alfasana, dalam 50.000 tahun normalnya hari-hari di dunia. Demikian keadaan orang ini di azab selama sehari di padang mahsyar 50.000 tahun. Hatta yuhasabiluhu, sehingga dinampakkan badannya, jalannya, lima boleh jadi jalan menuju surga dan boleh jadi jalan menuju neraka. Artinya orang yang pelit dengan harta yang tidak mau bayar zakat itu tidaklah kafir, tidaklah batal imannya. Jika dia tidak bayar zakat karena semata-mata pelit, bukan karena mengingkari kewajiban membayar zakat. Sehingga lanjutannya hadis, hatta yu'a sabi sabiluhu, maka sampai diperlihatkanlah jalannya menuju surga atau neraka. Maka bakhil adalah salah satu dosa besar, karena bakhil itu mendorong orangnya untuk mencegah apa yang Allah wajibkan kepadanya berupa zakat yang wajib dan kewajiban-kewajiban yang lain. Sedangkan hadis Asma binti Abu Bakr, istri Az-Zubair ibn Al-Awwam, dan Az-Zubair ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ibunya adalah bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, isinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Asma, la tu'ifa ya'allahu alayki ay la tumsuki al-mala fil wi'ai, janganlah engkau tahan harta disimpan di wadah tanpa dibelanjakan. Watuki alihi, artinya engkau ikat ujung wadahnya bil wika dengan tali alat yurbatu bihi, yang dipakai untuk mengikat. Artinya janganlah engkau tahan harta yang kau miliki, kau ikat pada wadahnya dengan ikatan supaya, karena kau tidak mau membelanjakannya karena pelit dan rakus dengan harta, maka engkau pun tercegah dari rezeki. Maka Allah Subhanahu wa Taala berfirman tentang orang yang mengumpulkan harta sebagian dengan yang lain dan menghitung-hitungnya, atau diletakkan di wadah kemudian dia simpan karena rakus, watakmilan, dan karena panjang angan-angan. Allah katakan wajamal fa'aw'a, dia kumpulkan harta, fa'aw'a lantas dia ditahan di dalam wadah. Ay khallafa al-mala wa al-khaqahu fil ri'ah, maka dia tutupi dia tutupi harta dan dia ikat dalam wadah dan tidak dia belanjakan sedikit pun. Wa innama bakhila, namun dia pelit, wa dhanna sama dengan bakhila, dan dia pelit dengan hartanya, tidak mau dibagikan kepada, berbagi dengan orang-orang fakir. Maka Allah menghukumnya dengan semisal perbuatannya. Ini sebagaimana firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menahan untukmu, artinya Allah akan menahan rezeki darimu sebagai hukuman untukmu karena balasan sejenis dengan perbuatannya. Faman anfaqa, maka siapa yang berinfak, maka Allah akan berinfak dan memberikan harta dan rezeki kepadanya. Sebagaimana firman Allah taala, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh, dan semua infak yang engkau berikan maka dia Allah akan menggantikannya. Wa huwa khairu raziqin, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka siapa yang menahan hartanya karena mengira itu lebih menjaga harta, faqad akhta'a taqdira, maka dia keliru dalam membuat perkiraan. Bahkan sebaliknya, karena Allah akan mencegah rezeki darinya dan mencegah keberkahan harta pada hartanya, bahkan Allah akan timpakan pada hartanya al-afat, berbagai macam bencana atau bahkan kebangkrutan, atau Allah akan jadikan hartanya itu jadi sasaran pencurian, kebakaran. Ringkasnya, Allah Subhanahu wa Taala akan menimpakan badannya sebab-sebab yang akan membinasakan hartanya. Maka siapa yang pelit dengan hartanya, maka Allah akan binasakan hartanya. Ya, dan binasanya harta itu ada dua macam. Yang pertama adalah binasa secara fisik, tadi beliau sebutkan sariqah, ihtiraq. Ya, boleh jadi nanti dicuri orang, dirampok orang, kebakaran. atau kemudian yusallitullah alaihi al-afat, Allah wal aflas wal iflas, Allah akan jadikan dia bangkrut, pailit, asetnya terjual semua untuk nutupi utang. Tuh, nutupi utang dan masih kuat. Atau Allah akan datangkan al-afat, bencana yang menghancurkan hartanya. Ini Allah akan datangkan, Allah jadikan anaknya anak yang nakal, menghabuk-habukkan harta orang tuanya, menghabiskan harta orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya pelit dengan hartanya. Karena orang tuanya pelit dengan hartanya, maka Allah akan datangkan, Allah akan jadikan anaknya anak yang menghabuk-habukkan semua harta orang tuanya, menghabiskan semua harta orang tuanya. Allah akan datangkan badannya penyakit badan, sehingga dia harus berobat ke sana kemari, keluar duit, habis semua hartanya untuk berobat. Ini kehancuran fisik disebabkan karena pelit. Kemudian yang kedua, kehancuran yang non fisik. Tadi beliau sampaikan, ni yahrumuhu al-bawa kata fil ma'alik. Allah jaga keberkahan harta. Dia punya duit banyak namun tidak tenang. Dia tidak punya duit banyak namun dia tidak menikmati hartanya. Ya, duitnya berlimpah namun hartanya berlimpah, itu tidak menyebabkannya dia semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Malah semakin, maka harta tersebut habis untuk maksiat. Maka ya, dia tidak mendapatkan keberkahan harta. Wa qad dzakara Allahu masalan, dan Allah telah membuat permisalan tentang hal ini di kisah pemilik kebun Ashabul Jannah. Jannah di arti bustan, kebun di surat Al-Qalam. Fa inna al-aq, maka Ashabul Jannah ini dulu bapaknya yang tahu bustan, membuka pintu di kebun lebar-lebar di waktu panen, dibuka lil fuqara, untuk orang-orang fakir, silakan datang ambil makan sepuasnya, liyakulu minhu, untuk makan sebagian dari hasil panen. Artinya si bapak ini mengeluarkan dan membelanjakan apa yang Allah wajibkan, maka tolak barokah pada kebun ini. Falamma mata abuhum, tatkala sang bapak meninggal dunia, maka para anak-anaknya punya hamba berniat, niat yang jelek. Mereka bersepakat untuk mencegah orang-orang fakir dari haknya. Caranya, mereka memanen kebunnya fil lail, di waktu malam, supaya tidaklah orang-orang fakir ikut masuk ke kebun mereka. Maka kalau dulu pas zaman bapaknya, bapaknya manen pagi-pagi, setelah kemudian dirasa panen itu cukup, sisanya boleh jadi masih ada yang tersisa, ada yang jatuh dan sebagainya, ada yang masih dipol sedikit, silakan kalau mau diambil. Terus sebagiannya juga diberi dari sebagian hasil panennya. Mereka Allah ceritakan di surat Al-Qalam, fangtalaku wahum yatakhawfatun, maka berangkatlah kalian dengan mengendap-endap, dengan sembunyi-sembunyi, hatta Allah yadkhulannah al-yawma alaikum miskin, supaya di hari ini tidak ada orang yang miskin menemui kalian. Maka mereka bersepakat untuk melakukan hal ini di waktu malam. Walamma dhahabu, tatkala mereka pergi di pagi hari, mereka jumpai kebun mereka telah terbakar. Wasawakal wasih kasarim, dan jadilah seperti sarim. Sebagaimana yang Allah firmankan, fatawfa alaiha ta'ifum mirabbika wahum na'imun fa'asbahat kasarim. maka fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika, dari ayat 17. Inna balawna kama balawna ashabal jannah, kami menguji mereka orang-orang musyrik dengan kekeringan dan kelaparan sebagaimana kami memberikan ujian pada pemilik kebun. In aqsamu la yusimunna hamus bihin, ketika mereka bersumpah akan memetik hasil kebunnya di waktu pagi dengan cepat-cepat sehingga tidak ada orang yang miskin ikut makan darinya. Walistasnu, dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Fatawfa alaiha ta'ifum rabbika, maka Allah kirimkan pada kebun itu naran, api. Maka ta'ifun dimaknai dengan api, yang api ini membakar kebun tersebut. Dan pemilik kebunnya itu masih tertidur sehingga tidak bisa mencegah kobaran api. Wahum na'imun, fa'asbahat kasarim, fa'asbahat, maka jadilah kebun itu sauda kan laylil mudlim, seperti malam yang gelap. Sarim maknanya malam yang gelap. Anirdu ala hartikum in kuntum sarimin, maka di waktu pagi sebagian yang memanggil sebagian yang lain. Fantalaku wahum yatakhafatun, sambil mengatakan ukhuju mubakirin, berangkatlah pagi-pagi buta ke kebun kalian, ke belah majil bukoro, jika sebelum datangnya orang-orang fakir. In kuntum qati'ina thimarahu, jika kalian mau memanen kebun kalian, maka berangkatlah. Yatakhafatun ay mubakirina, di pagi yang buta. Nah, ayat kembali ke ini sarannya sesalah Fauzan, artinya jadilah kebun tersebut hitam terbakar sampai-sampai mereka mereka tidak mengetahui kebunnya dan ragu-ragu kalau itu adalah kebunnya. Kemudian mereka mengetahuinya dan yakin bahasanya inama huwa, bahasanya adalah kebunnya, dan inama huwa bijari roti a'malihim, jadi karena amal perbuatan mereka. Faqalu kama akhbarallahu anhum, maka Allah, mereka pun mengatakan sebagaimana Allah ceritakan. Ya wailana inna kunna tawhid, duh celaka kami, sungguh kami melampaui batas. Mereka yakin bahasanya sebab terbakarnya kebun adalah niat jelek mereka untuk tidak mempersilakan masuk orang-orang fakir ke dalam kebun untuk makan sebagian dari hasil panen. Maka lihat ini garis bawahi, famujaratu niyatihim uhriqat bustanmu, semata-mata niat pelit, semata-mata niat pelit, Allah hancurkan, Allah bakar habis kebunnya. Padahal baru niat, baru sepakat. Wallah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun, karena Allah mengetahui mata-mata yang khianat, yang pura-pura menundukkan pandangan padahal jelalatan. Demikian juga Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam dada. Wasyahid min fil ayat al-karimah, yang jadi sisi pendalilan tentang hukuman untuk orang yang pelit di surat Al-Qalam adalah bahasanya mereka ingin untuk menahan hartanya, maka Allah tahan. Mereka ingin memonopoli rezeki Allah dan tidak mengeluarkan hak Allah, maka Allah berikan hukuman sesuai dengan perbuatan mereka, dengan Allah subhanahu wa ta'ala cegah mereka dari rezekinya. Ya, demikian kita lanjutkan bacaan insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amal ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala kama fil hadis al-akhar, sebagaimana dalam hadis yang lain, irdakhi yardakh lak yardakh laki, artinya wasi'i, terlapang-lapanglah dalam berinfak, diwasik lagi, maka Allah akan berikan kelapangan rizki untukmu. Dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, menceritakan doa malaikat di waktu pagi. Ya, malaikat pertama mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan hartanya itu pelit talafan, kehancuran. Dan malaikat yang kedua mengatakan, wa'ati munfikan khalafan, dan ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak khalafan, ganti atas infaknya. Penjelasannya awadhu adalah pemberian yang sedikit. Sehingga makna hadis, berbagilah dengan manusia, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu, karena jaza, karena balasan sejenis dengan perbuatannya. Maka siapa yang memberi, maka Allah akan memberi padanya, dan siapa yang menahan, maka Allah akan menahan untuknya. Waqad salaba qariban syahru dzalika wa bayanuhu, dan hadis tersebut telah lewat, baru saja dijelaskan dan dijelaskan. Dan sisi dibawakannya dua riwayat ini di bab ini, bahasanya orang yang menahan dan pelit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan karunia, menahan rezeki untuknya. Sedangkan orang yang mau memberi dan berbagi, maka Allah akan memberi untuknya dan memberkahi rezekinya. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sahafil hadis, sebagaimana sahih dalam satu hadis, tidaklah datang satu hari manusia menjumpai waktu pagi di hari tersebut kecuali ada dua malaikat yang turun dari langit. Yang pertama berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang yang rajin berinfak khalafan, ganti. Dan malaikat yang kedua mengatakan, ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan hartanya dan pelit talafan, kebinasaan. Falmunfik, maka orang yang berinfak, maka Allah akan ganti, dan Allah akan berkahi rezekinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wama anfaqtum min syai'in, dan semua infak yang kalian berikan, fahuwa yukhlifu, maka Allah menggantinya, wahuwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan ganti di sini boleh jadi ganti fisik dan boleh jadi ganti non-fisik, boleh jadi ganti materi atau non-materi. Allah ganti materi dengan Allah berikan padanya harta yang berlimpah, Allah akan bukakan pada dirinya inspirasi bisnis yang baru. Dia terbetik pada dirinya keinginan untuk melakukan bisnis yang baru yang itu menguntungkan. Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan satu proyek yang menguntungkan dan sebagainya. Itu ganti fisik atau ganti non-fisik dan non-materi dengan Allah berkahi harta yang ada, atau Allah ganti dengan pahala yang sangat berlimpah, maka itu juga ganti berupa pahala. Sedangkan orang yang menahan dan pelit dengan hartanya, maka Allah akan hancurkan. Dan tadi telah dijelaskan ada dua bentuk penghancuran harta orang-orang yang miskin, orang-orang yang pelit. Wa amman mumsik, adapun orang yang menahan dan pelit dengan hartanya, maka Allah akan merusak hartanya. Padahal orang yang pelit ini menyangka bahasanya pelit, dengan pelit lebih terjaga hartanya, namun sebaliknya, maka pelit itu lebih menghancurkan hartanya, karena al-jaza min jinsil amal, karena balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Ya, sebelum kita lanjutkan dengan bab selanjutnya, kita berkenaan dengan bab ini, bab masalah pelit, dua bab terakhir yang telah kita baca, bab tentang seputar pelit. Maka kemarin kita di pertemuan yang lewat, di bab awal, bab tentang pelit, Nabi sampaikan bahasanya orang yang pelit tidak layak jadi tokoh masyarakat dan panutan masyarakat. Sehingga Nabi mengganti seorang kepala suku yang pelit, Nabi ganti dengan yaitu Bani Salimah. Nabi ganti dengan kepala suku yang dermawan, yaitu sahabat Amr ibn al-Jamuh. Berkenaan dengan beliau sahabat Amr ibn Jamuh, ingin saya bacakan biografi beliau dari kitab Syiar A'lami Nubala. Ya, beliau adalah Amr ibn Jamuh ibn Zaid. Beliau adalah dari Bani Khatrat Al-Ansari As-Sulami dari Bani Salimah. Beliau punya anak, beliau bapak dari Mu'ad, Ma'ud, Khalad, punya tiga anak laki-laki. Atau demikian juga punya anak namanya Abdurrahman, dan empat berarti, kemudian ditambah beliau anaknya yang lain namanya Hindu. Dilihatkan oleh Thabit Al-Bunani dari Ikrimah, tatkala Mus'ab bin Umair datang di Madinah mengajarkan Islam kepada masyarakat Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka Nabi kirimkan dua da'i, yaitu Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibn Ummi Maktum. Maka Amr ibn Jamuh mengirimkan utusan untuk menemui Mus'ab. Isinya, madalah dijiktumuna, ajaran apa yang kau datangkan kepada kami? Maka Mus'ab mengatakan, jika engkau mau kami akan datang, lantas kami akan perdengarkan kepadamu Al-Quran. Amr bin Jamuh mengatakan, na'am iya. Maka Mus'ab kemudian membacakan awal-awal surat Yusuf. Faqala Amr, kemudian Amr mengatakan, kami sedang menghadapi konspirasi atau makar untuk kaum kami, dan adalah pemimpin Bani Salimah. Fakhawaju, maka mereka berangkat. Maka orang-orang pergi, sedangkan Amr ibn Jamuh ini masuk menemui berhalanya namanya Manaf. Faqal, dia berkata kepada berhalanya, ya Manaf, ta'lamu wallahi ma yuridul qaum. Maka wahai berhala Manaf, kau tahu demi Allah apa yang diinginkan oleh orang-orang itu. Maka fahal indaka min nakir, maka apakah engkau memiliki pengingkaran? Qal, faqal ladaw as-saifa. Amr ibn Jamuh kemudian mengikatkan pedang pada berhalanya, kemudian dia pergi. Faqama ahluhu, sedangkan keluarga yang masuk Islam kemudian berdiri, dan ketika Amr ini telah pergi, keluarganya sudah masuk Islam. Maka keluarganya mengambil pedang tersebut. Maka tatkala Amr itu pulang, kemudian menemui berhalanya, dia bertanya kepada berhalanya, aina saifu ya Manaf, pedangnya mana wahai Manaf, tadi sudah dititipi pedang. Wahai haka, celaka dirimu wahai Manaf. Kemudian Amr ini berkata pada keluarganya, saya akan pergi menuju hartaku, mungkin kebunnya. Fastau subi manafi khaira, maka dia titip pesan pada keluarganya, tolong jaga berhala mana baik-baik. Padahal maka Amr pergi, keluarga yang sudah muslim ini mengambil berhala mana, kemudian mematahkan sebagiannya, kemudian mengikatnya bersama anjing yang sudah jadi bangkai, lantas dibuang ke sumur. Falamma jaa, setelah Amr ini datang dari kebunnya, qal, maka dia berkata pada keluarganya, kaifa antum, bagaimanakah kalian? Keluarganya mengatakan, bi khairin ya sayyidana, dalam keadaan baik-baik wahai wahai pimpinan kami. Tahar Allah buyutana minar rijis, semoga Allah telah bersihkan rumah kita dari kotoran. Maka Amr sudah curiga, wallahi inni arakum qad asatum khilafati fi manafi, demi Allah saya punya prasangka kalian bersikap buruk sama manaf. Kalau wadaka, manaf ada di situ. Untuk ilahi fidalikal bi'ah, lihat di mana pada di sumur. Fa'asofa faro'ah, tahu, maka dia lomok sumur dan dia tak lihat dan berhalanya mana, ya tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Gaul sama bangkai, ya, tidak bisa pergi. Fabasa ila kaumihi faja'u, maka Amr kemudian mengutus seseorang untuk mengumpulkan kaumnya, mereka pun datang dan Amr kemudian mengatakan, alastum alama ana alaih, bukankah kalian mau mengikuti apa yang menjadi pendirianku karena aku pimpinan kalian? Mereka mengatakan, bala betul, anta sayyiduna, engkau adalah pimpinan kami. Oh, kemudian dia mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Fa ushidukum anikotaman tu bima unzila ala Muhammad. Ku saksikan kepada kalian bahasanya aku telah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia telah menjanjikan kaumnya untuk mengikuti agama yang dipilih oleh Amr. Qala falamma kana yawm Uhud. Maka tatkala perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, berdirilah menuju surga yang lebarnya langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Amr berdiri ikut, ingin ikut perang, wawa a'arat. Padahal Amr ibn Jamuh ini orang yang bijak. Faqal wallahi, ya, kemudian dia mengatakan, ya, demi Allah aku akan aku akan kemudian menginginkan surga, faqatalah hatta qutilah. Maka beliau berperang sehingga terbunuh. Versi yang lain tentang keislaman Amr ibn Jamuh dari Asim ibn Umar, bahasanya masuk Islamnya Amr ibn Jamuh itu agak belakangan. Dia punya berhala namanya Mana, dan adalah sejumlah anak-anak muda Bani Salimah telah beriman. Dan mereka membiarkan beberapa lama, sampai tibalah waktu malam, mereka masuk ke ruangan tempat berhala Manaf itu berada. Lantas mereka buang berhala Manaf fi antani ufwatin, di satu galian yang sangat bau, munakasan dan dilempar dalam keadaan terbalik, kepalanya mana di bawah, kakinya di atas, di tempat yang sangat galian, tanah galian yang sangat bau. Fa'ina asbaha Amr ghammahu dhalika, di waktu pagi tiba maka Amr galau karena nasib berhalanya. Fa'yakhuduhu, dia ambil dari tempatnya, dia cuci kemudian dikasih parfum yang wangi. Tumaya utuna li misli fi'lihi, dan anak-anak muda Bani Salimah ini malam berikutnya kelakuannya sama, ya, ambil patung dan tempat yang bau, ya. Kemudian dibalik lagi. Fa'abasa Umar sya'nahu wa aslama. Setelah itu lama-lama kemudian Amr bin Jamuh mikir, kemudian akhirnya masuk Islam setelah beberapa kali. Kemudian tentang Amr ibn Jamuh ini, Amr ibn Jamuh ini tidak ikut perang Badar karena beliau pincang. Dan tatkala beliau ingin berangkat perang Uhud, pada awalnya anak-anaknya melarangnya. Mereka beralasan Allah memberikan keringanan bagimu karena kau pincang. Lantas Amr kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan sikap anaknya yang menghalanginya untuk ikut perang. Maka faqal, maka Nabi mengatakan, la alaikum alla tamna'uhu. Nabi kemudian mengatakan kepada anak-anaknya Amr, kalian tidak boleh menghalanginya. Mudah-mudahan Allah berikan kepadanya syahadah gugur seperti syahid. Qala imra'atuhu, dan istrinya yang namanya juga Hindun berkata kepada Amr, ka'ani angdu ilaihi kota khoda hatta kotahu. Aku ingat ketika mau berangkat perang Uhud, Amr bin Jamuh mengambil tamengnya dan mengatakan, ya Allah, janganlah engkau tolak diriku. Fakutila huwa wa ibnu khallad, maka yang gugur di perang Uhud tersebut beliau dan salah satu anak laki-laki yang namanya Khallad. Di versi yang lain, sini Amr bin Jamuh berkata pada anak-anaknya, antum mana'tumuni al-jannata yawma Badr. Kalian larang aku untuk bisa masuk surga saat perang Badar. Wallahi demi Allah, jika ada tersisa umurku, sungguh aku akan masuk surga. Maka tatkala perang Uhud, maka Amr mengatakan, lam yakun li hamun, atau kemudian kalau Umar mengatakan aku tidak punya perhatian kecuali mencari Amr bin Jamuh. Ku cari-cari setelah selesai perang Uhud, ternyata beliau termasuk orang-orang yang gugur. Dan Amr ini bersama Abdullah bin Amr ibn Haram dikafani dengan satu kain kafan. Kafannya disatukan karena problem kekurangan kain kafan ketika itu saat perang Uhud, maka sebagian dua jenazah satu kain ditumpuk. Malik mengatakan dari Abdullah bin Abdurrahman ibn Sa'sa'ah, ada cerita bahasanya Amr ibn Jamuh dan anaknya dan ibn Haram tadi yang kain kafannya sama dalam satu kain kafan. Karena sayil kotkhoba kubur buma, air bah itu merusak kubur keduanya. Lantas orang pun kemudian menggali untuk mengambil jenazah keduanya, dipindahkan di tempat yang lain. Fawajada lam yatawiyahu, maka di fawujida, maka keduanya dijumpai keadaannya belum berubah. Ka'an nama mata bil absi, kayaknya baru kemarin saja dimakamkan dan gugur dan dimakamkan. Pekan ahaduh maka curiha, salah satu dari keduanya yang satu kain kafan, salah satunya terluka. Fawadu aliyadahu ala jarhi, dia letakkan tangannya pada lukanya dan meninggal dunia dalam keadaan tangannya itu memegang lukanya. Fatufina kadalik, maka saat dimakamkan juga demikian, dalam keadaan tertakar tangannya memegang salah satu bagian badannya yang terluka. Fa'um tiyan taru anjarihi, maka pada saat dipindah karena tadi kuburnya itu kena berada di daerah tempat aliran air hujan. Ini setelah selesai air hujan sehingga kuburnya rusak mau dipindah, maka pada saat proses pemindahan umtiat ya tubu anjahi, pada saat diangkat tangannya digeser, dilepas dari tempat yang tadi dipegang ini. Tumma ursilah, kemudian setelah dimakamkan, diletakkan di tempat yang baru, maka kemudian tangannya dilepas. Fawaja'at ke makanan, maka kemudian tangan tersebut kembali megami luka seperti pertama kali wafatnya. Wakana yawma Uhud wa yawma Hufrin anhumah, dan cara hari antara perang Uhud sampai digali ulang untuk dipindah itu jarak harinya 46 tahun. Sittun wa arba'una sana, 46 tahun dipindah dalam keadaan mati seakan-akan baru kemarin meninggal dunia. Dan ada kejadian unik tadi, tangannya nempel di megang bagian luka, dipindah tangannya digeser, diletakkan lagi di makam yang baru, balik lagi tangan itu ke tempat semula. Itu sebagian kisah dari Amr ibn Jamuh. Kemudian seputar pelit ini saya tambahkan keterangan dari Musuah Al-Akhlaq. Tentang bakhil, tentu bakhil ini kebalikan dari dermawan. Sedangkan definisi bakhil, Allah Al-Subhani mengatakan imsakul muqtaniyat, memegangi harta, amala yahubbu habsuha anhu, untuk dibelanjakan, untuk tidak dibelanjakan pada sesuatu yang harusnya harta itu tidaklah ditahan, namun seharusnya harta itu dikeluarkan untuk kepentingan tersebut. Al-Jujjani mengatakan bakhil adalah mencegah memegangi hartanya sendiri dan tidak mau dibelanjakan. Al-Fayyumi mengatakan al-bakhlu fi syar'i man'ul wajib, bakhil dalam syariat artinya tidak mau melaksanakan kewajiban. Ya, tentang kemudian status hukum dari pelit itu sendiri, pelit itu tidaklah memiliki hukum yang tunggal. Yang hukum tunggal ini berlaku untuk semua bentuk pelit. Wa inna malikul suratin min suaril bukhli, karena masing-masing bentuk pelit itu punya hukum tersendiri. Wa inkan al bukhlu fi umumihi mazmuman makruhan, namun secara general pelit itu tercela dan makruh. Sehingga sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di Majmu' Fatawa jilid yang ke-28, wal bukhlu jinsun, bukhul itu, pelit itu satu hal yang anggotanya banyak sekali. Tahtahu anwa'u kabair, nah anggotanya itu sebagiannya tergolong dosa besar, bagai kota bair, sebagian yang lagi bukan dosa besar. Itu penjelasan sendiri. Maka pelit ini, jika pelit tidak mau melaksanakan dan menunaikan kewajiban, hukumnya haram secara syariat, bahkan termasuk salah satu dosa besar yang Allah ancam pelakunya dengan hukuman dan adab. Contohnya, pelit tidak mau bayar zakat yang wajib, tidak mau bayar zakat karena pelit dengan harta dan rakus dengan harta. Ya, maka pelit yang statusnya dosa besar adalah manakala pelit tersebut bentuknya tidak mau bayar zakat. Ibnu Taimiyah mengatakan fa innal bukhla minal kabair, pelit itu bagian dari dosa besar, wa huwa mad'ul wajibat. Dan pelit yang statusnya dosa besar adalah manakala harta itu ditahan, tidak mau dibelanjakan untuk sesuatu yang wajib dibelanjakan, untuk sesuatu yang wajib dikeluarkan, dan zakat, tidak mau bayar zakat, tidak mau bayar zakat. Dan termasuk pelit yang dosa besar wasilatulrahim, tidak mau keluar harta untuk silaturahim, untuk membantu kerabat, untuk kemudian biaya, kemudian tidak mau keluar harta yang harus dikeluarkan kalau mau menjalin hubungan kekerabatan. Dia harus safar untuk menjalin hubungan kekerabatan, dia harus safar. Dia pikir-pikir daripada duit keluar untuk safar dalam rangka silaturahim, tidak usah sajalah, tidak usah Safar. Maka ini pelitnya dosa besar. Kalau yang baik kemudian sungguhan untuk tamu. Watakul i'tafin nawaib, dan tidak mau berbagi saat terjadi bencana. Masyarakat yang mengalami bencana, yeah, dan dia tidak mau berbagi dengan berbagi harta karena pelit, maka ini dosa besar. Watakul infak fisabilillah, tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelit itu bertingkat-tingkat, dan ada pelit yang paling jelek. Disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di Mukhtasar Minhajul Qasidin, wa asaddu darajatil bukhli ayat bukhlal insanu ala nafsihi ma'al hajah. Pelit yang paling kebangetan itu pelit sama diri sendiri. Sudah lapar, dia punya duit banyak, tidak mau keluar duit. Nanti untuk beli kuota saja gak usah beli makanan. Ini pelit sama dirinya sendiri. Ini pelit yang paling disebut dengan asaddu darajatil bukhli. Level pelit yang paling kebangetan. Maka betapa banyak orang yang pelit, dia tahan hartanya sampai-sampai sakit tidak mau berobat. Mau berobat kalau gratis, kalau buat duit, alhamdulillah. Ini duit susah dicari kok, undang nah, dipakai untuk beli obat. Ini pelit terhadap dirinya sendiri. Fayastai asyahwa, atau kemudian dia pengen sesuatu, fayamna'uhu minha, dirinya menginginkan sesuatu. Lama gak makan bakso, terus pengen bakso, ada bakso lewat, pengen. Fayamna'uhu minha al-bukhlu, dan karena pelit gak mau. Karena pelit gak mau beli. Itu asal tu darajatil bukhli. Kemudian bentuk-bentuk pelit. Yang pertama adalah al bukhlu bil mal, pelit dengan harta. Kemudian Ar-Rahim Al-Asfahani membagi membagi pelit dengan harta itu menjadi tiga macam. Al-bukhlu salasatun, pelit harta itu ada tiga macam. Bukhlul insan bimalihi, pertama pelitnya seseorang dengan hartanya sendiri. Hartanya sendiri dia tidak ingin keluarkan. Yang kedua, bukhluhu bimali ghairihi ala ghairihi. Pelit dalam bentuk, pelit dengan harta orang lain untuk orang lain. Pelit dengan harta orang lain untuk orang lain. Dia menyayangkan orang lain. Dia pelit ngiman-ngiman harta orang. Kamu jangan harusnya, gak usah kamu belajarin. Kamu simpan aja itu. Kenapa sih kamu belajarin itu? Duit orang, bukan duit dia. Dia pelit, yang pasti itu duit orang gitu. Dia tangisi orang yang mengeluarkan harta. Kamu kok belajar? Sebanyak itu harusnya gak segitu. Gak usah makan ya. Kamu bodoh banget, kenapa? Kenapa belanja? Harusnya disimpan saja duitnya. Ada orang infak malah dia sayang-sayangkan. Infak kok sebanyak kayak gitu? Ya, gak usah banyak-banyak kalau infak. Dia pelit dengan duit orang lain. Ya, padahal duit orang lain itu ya keluar duit-duitnya dia sendiri. Ya, maka itu ya, pelit jenis yang kedua. Bimali khairihi ala khairihi. Kemudian yang ketiga, bukhru ala nafsihi bima li ghairihi. Pelitnya dia dengan dirinya, padahal itu pakai harta orang lain. Pelitnya dia terhadap dirinya dengan harta orang lain. Ya. Ada orang silakan dipakai, silakan ini, enggak usah, enggak usah. Saya susah saja enggak apa-apa gitu. Kamu sibuk saja duitmu, kamu sibuk saja hartamu. Saya menderita enggak apa-apa gitu. Dia pelit terhadap dirinya padahal pakai harta orang lain. Orang itu rela pakai. Orangnya rela, dia enggak rela. Dia itu enggak rela orang lain membantu dirinya pakai harta orang lain itu. Dia lebih ingin dirinya susah daripada harta orang lain itu, harta orang lain itu keluar harta untuk dirinya. Kata beliau, wa'wa akbaru tsalatsa. Yang derajat nomor tiga ini paling dengan harta yang paling kebangetan. Kalau orang itu pelit dengan duitnya sendiri, maka dia pelit dengan harta Allah, harta yang Allah titipkan pada dirinya untuk dirinya dan keluarganya. Karena harta adalah titipan di tangan orang yang akan di tangan manusia akan dimintai kembali. Dan tidak ada orang yang lebih kebangetan bodohnya dibandingkan orang yang tidak mau menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari derita pakai harta orang lain. Lasiama lebih-lebih lagi jika dia itu tidak khawatir orangnya akan nuntut, orangnya akan mencela ketika karena orangnya suka rela. Ini pakai di harta. Ini pakai hartaku. Saya rela 100% dan ada ini pokoknya ini manfaatkan, selamatkan dirimu, anakmu. Namun dia tidak mau. Padahal itu sudah gratis. Ridho 100%. Oh, enggak usah keluarkan harta. Hartamu kamu simpan saja biar diriku menderita. Nah, ini pelit yang paling jelek. Kemudian yang kedua, pelit jenis yang kedua adalah al-bukhlu bin nafsi. Pelit dengan diri dan nyawa. Itu orang yang pelit dengan nyawanya untuk dia serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala secara murah. Karena dia demikian bergantung dengan dunia dan rakus dengan dunia dan karena dia takut mati. Wa ala aksi dari kebalikan orang yang dermawan dengan nyawanya dalam rangka meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-bukhlu bil jah. Adalah pelit dengan pangkat dan kedudukannya, nama baik yang bisa dia pakai untuk nolong orang lain. Itu satu bentuk amal soleh yang namanya syafaat. Dia tidak mau, padahal sekedar modal ngomong, modal abad kata orang Jawa. Tidak mau. Padahal omongannya itu kemudian sangat sangat kemudian mujarab, sangat efektif. Dia ngomong gitu saja, nanti orang lain akan tertolong dan mendapatkan manfaatnya. Orang Jawa bilang ngidunya, ngidu geni gitu. Itu cukup abangnya itu api gitu. Ngidunya itu ngidu geni. Artinya sakti sekali ucapannya. Dia itu bisa menyelamatkan orang, menolong orang. Karena dia punya kedudukan, dia punya wibawa, dia dihormati. Fala yashfa itu dibantu syafa. Dia tidak mau bantu dengan kedudukannya, dengan nama baiknya, ketika diminta untuk beramal salah yang disebut dengan syafa. Kemudian yang keempat, al-bukhlu bil ilmi. Pelit dengan ilmu. Dan ini adalah min aswai anwa'il bukhli, dan termasuk jenis pelit yang paling jelek, yaitu orang yang berilmu yang menjadikan ilmunya tidak dia bagikan pada orang yang membutuhkan ilmu, sehingga dia tidak mau mengajar, tidak mau ngasih pengarahan, tidak mau memberi nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl." Orang yang pelit dan mengajak orang lain untuk pelit. Tafsir itu apa contoh ayat ini? An-Nisa 37, "Ia fi ahli kitab yaqulu yaktumuna wa ya'muruna an-nasa bil kitman." Ini adalah tentang ahli kitab yang mereka menyembunyikan ilmu dan mengajak orang lain untuk menyembunyikan ilmu. Sebagian ahli hikmah mengatakan man bari'a min salasin nala salasan. Siapa yang terbebas dari tiga hal maka dia akan mendapatkan tiga hal. Man bari'a min as-sarab nala al-izzah. Siapa yang tidak boros maka dia mendapatkan mulia. Wa man bari'a min al-bukhli nala syarafa. Kalau siapa yang bebas dari pelit maka dia mendapatkan syaraf atau kemuliaan. Man bari'a min al-kibri nala al-karamata. Dan siapa yang bebas dari sombong maka dia mendapatkan karamah yang juga kemuliaan. Sebagian ahli hikmah yang lain mengatakan al-bakhil laysa lahu khalil. Al-bakhil laysa lahu khalil. Orang yang pelit itu tidak punya teman dekat. Al-hikmah yang lain mengatakan al-bakhil harisu nikmatihi. Orang yang pelit itu adalah orang yang menjaga, betul-betul menjaga nikmat dan karunia yang ada pada dirinya. Wa ghasinu wa wasatihi, sekaligus penjaga gudang untuk ahli warisnya. Yang dapat manfaat dari pelitnya adalah ahli warisnya, sedangkan dia sendiri dapat kesusahan untuk menjaga harta. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ujjahana alhamdulillahi wa bil alamin. Subhanaka wa ta'ala wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.